السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، أيها المستمعون والمشاهدون، pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita masih di ad-darsus sabi' wal isrun. Kita masih di pelajaran yang ke-27, masih terkait dengan al-fi'lul mu'tallul ain, fi'il yang di dalamnya ada harful illah di ainul fi'ilnya. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan malam ini kita akan membaca beberapa latihan terakhir di pelajaran 27, dengan memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala kemudahan. Kita mulai pelajaran kita malam ini, dan silakan bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang baru saja bergabung, kita di halaman 191, ad-darsus sabi' wal ishrun, pelajaran 27, at-tamrin ath-thani wa ath-thalathun, latihan ke-32 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Persiapkan alat tulisnya, catat yang kiranya perlu dicatat. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Di at-tamrin ath-thani wa ath-thalathun, kita akan melihat bagaimana bentuk al-fi'lul mudhari' daripada al-fi'lul mu'tallul ain, dan bagaimana bentuk fi'il amrnya, dan bagaimana kita membentuk dari al-fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Di sini perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut. Di sini ada fi'il yanamu sebagai contoh. Yanamu dengan huruf illahnya ada di ainul fi'il. Yang mana kita tahu bahwa yanamu fi'il madinya adalah nama. Nama, di situ kita temukan bahwa ainul fi'ilnya adalah harful illah, yakni alif. Dan di situ tentu saja alif tidak berharokat, yakni alias dia disukun. Maka lihat di sini penulis menegaskan di situ ada tanda sukun yang penulis letakkan di atas alif yanamu. Antum perhatikan kata yanamu. Ya, kemudian nun, kemudian alif, kemudian ada sukun, as-sukun di atas alif, kemudian mim yang madmumah, yang berharokat dhammah. Ya namu. Kemudian kita lihat kalimat atau fi'il mudhari' ya namu ini dalam kondisi marfu'. Kita temukan di sini ya namu al-fi'il mudhari' yang kondisinya marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda marfu'nya adalah ad-dhammah ala akhirih. Harakat dhammah di huruf yang terakhirnya. Sekarang kita lihat dari yanamu kita akan buat fi'il mudhari yang marfu ini menjadi majzum. Kita akan buat yanamu yang tadinya marfu, yanamu, begitu. Kita akan buat dia menjadi fi'il mudhari yang majzum. Dan di sini diawali dengan lam. Lam nafiyah. Dan sekaligus dia ada tul jazm yang menyebabkan fi'il mudhari setelahnya menjadi majzum. Maka lihat di sini. Yanamu menjadi lam yanam. Kita tahu bahwa al-fi'il mudhari yang marfu' bid-dhammah maka majzumnya dengan sukun. Al-fi'il mudhari yang marfu'nya dengan dhammah antum akan temukan ketika dia majzum maka majzumnya dengan as-sukun. Maka huruf mim yang tadinya di dhammah, huruf mim yang tadinya marfu' dengan dhammah, sekarang kita akan jadikan dia dengan sukun. Maka lihat di sini menjadi lam yanam. Kita lihat di sini ikhwan, mimnya sekarang majzum, yakni tanda jazmnya adalah as-sukun ala akhirih. As-sukun di atas huruf yang terakhir yaitu mim. Yang tadinya yanamu sekarang lam yanam. Asalnya begitu. Dan di sini setelah kita majzumkan, kita temukan ada dua huruf as-sukun yang bertemu. Ada irtiqa'u as-sakinain. Irtiqa'u as-sakinaini. Ada dua huruf yang disukun yang bertemu. Ada huruf yang mati yang dua-duanya yang bertemu. Berdampingan. Di sini ada alif yang disukun. Tadi sudah kita jelaskan. Dan mim yang tadinya dhammah sekarang menjadi as-sukun juga. Karena majzum. Maka di sini ada alif yang disukun, juga ada mim yang disukun. Ada dua huruf yang mati yang bertemu dan dalam bahasa Arab ini tidak boleh. Maka di sini salah satunya dihilangkan. Solusinya di sini, dalam kondisi seperti ini, solusinya adalah dihilangkan. Dan yang berhak dihilangkan adalah harful illah. Yaitu alif. Maka di sini menjadi lam yanam. Lam yanam. Ya nun langsung masuk ke mim. Dihilangkan huruf illahnya, dihilangkan huruf alifnya karena bertemunya dua huruf mati secara berdampingan dalam satu kata. Maka di sini menjadi hasil akhirnya lam yanam. Dan tadi sudah kita jelaskan bagaimana rentetan asal sehingga menjadi lam yanam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama coba kita rubah fi'il ini menjadi fi'il yang lain. Kalau ini yanamu, bagaimana kalau seandainya kita rubah menjadi yakhafu misalnya. Dan di sini alhamdulillah ada al-akh Ilham hadhara ma'ana, hadir bersama kita untuk menemani kita belajar. Kalau kita rubah yanamu menjadi yakhafu, bagaimana Ilham? Yanamu kita rubah menjadi yakhafu. Lihat ketika masuk huruf jazm menjadi asalnya menjadi lam yakhaf. Lam yakhaf. Sekarang fa'nya disukun. Ala sekedarik? Karena dia ketika marfu, dia marfu bid dhammah, maka yang seperti ini majzumnya majzum bisukun. Yakhafu sekarang menjadi lam yakhaf. Asalnya begitu. Dan di sini dua huruf mati ketemu. Ala sekedarik ya Ilham? Huruf apa yang ketemu di sini? Dua huruf mati apa yang ketemu di sini? Alif wa fa. Alif wa fa. Naam. Yakhaf. Bagaimana solusinya? Dihilangkan salah satunya. Dihilangkan yang mana? Alif. Huruf illahnya yang kita hilangkan. Sehingga menjadi lam? Lam yakhaf. Lam yakhaf. Naam. Seperti itu. Wadih ya Ilham? Wadih. Insyaallah. Contoh lain. Kita ambil contoh lainnya misalnya. Yanamu sudah, yakhafu sudah. Sekarang yasha'u, sya'a, yasha'u. Kalau qala yaqulu itu wazannya fa'ala yaf'ulu, itu sudah kita bahas. Sudah kita bahas. Sekarang ini wazannya apa? Fa'ala yaf'alu. Khafa yakhafu, seperti itu. Nah. misalnya kita rubah menjadi yasha'u. Kaif? Bagaimana akhir kirim? Lam yasha. Awalnya yasha'u seperti itu. Kemudian kita buat majzum menjadi lam yasha. Lam yasha. Ada hamzah di sukun di belakang. Karena ada dua huruf mati bertemu, maka yang kita hapus adalah harful ilahnya. Terakhir menjadi bagaimana? Lam yasha. Lam yasha. Naam. Barakallahu fiik ya akhi karim. Fiik barakallahu. Wadih ya Ilham? Insyaallah. Semoga bagi ikhwan akhadirma juga jelas. Kemudian di sini kita akan lihat bagaimana bentuk al-amr. Kita akan lihat bagaimana bentuk al-amr. Dan al-amr di sini tentu saja kita tahu bahwa bentuk al-amr itu dhamirnya adalah anta. Dhamirnya adalah anta. Karena kita ya'muru al-mukhatab, kita memerintahkan orang kedua. Kita tidak memerintahkan orang ketiga. Maka di sini fil amr itu biasanya ada anta, antum, anti, antunna. Nah, dia hanya ada 6 bentuk al-mukhatab, baik yang mudzakkar maupun yang muannats, baik yang mufrad maupun jamak, baik dan juga baik yang musanna. Maka di sini contohnya tanamu. Contohnya di sini adalah tanamu. Tanamu dengan dhamir apa ini, ikhwan? Anta. Anta tanamu. Amarnya bentuk perintahnya, kita tahu bahwa fi'il amr itu sama seperti fi'il yang majzum, di belakangnya disukun. Kalau antum misalnya membuat fi'il amr jalasa yajlisu, bagaimana amarnya ya akhil kirim? Ijlis, huruf yang terakhirnya disukun. Huruf yang terakhir disukun. Dari sini juga begitu. Di sini juga begitu. Huruf yang terakhirnya kita sukun. Sehingga asalnya nam, seperti itu. Nam. Kita hapuskan harful mudhara'ah. Kita hapuskan huruf ta di depan fi'il mudhara' tadi. Kita hapuskan harful mudhara'ah, jadi huruf ta ini. Kemudian huruf mimnya kita sukun. Sehingga menjadi nam. Asalnya begitu ya akhil karim. Nam. Dan sekali lagi, di sini karena ada dua huruf mati yang bertemu, maka salah satunya kita hapus, yakni harful illahnya. Sehingga hasil akhirnya, fi'il amalnya adalah nam. Dua huruf saja, nun dan mim. Yang asalnya, awalnya asalnya bagaimana tadi? Nam. Nah, dengan nun, alif, kemudian mim yang disukun. Maka kalau kita rubah menjadi takhafu, nah bagaimana ya akhil kirim? Takhafu. Takhafu. Takhafu. Takhafu. Bagaimana? Takhafu. Pertama kita hapus harful mudharahnya. Ta'nya kita hapus. Kemudian fa'nya kita sukun. Sehingga jadi apa? Khaf. Khaf. Ahsanta Ilham. Khaf. Sekarang karena ada dua huruf mati bertemu, kita hapus harful illahnya. Sehingga menjadi apa? Khuf. Khaf. Wadih ya akhli karib? Wadih, insyaAllah. Kemudian di sini sudah kita lewati fi'il mudhara yang majzum. Begitu pula fi'il amr. Sekarang bagaimana fi'il mudhara yang juga majzum, tapi dengan la an-nahiyah. La al-afwan. La an-nahiyah, na'am. La an-nahiyah. Kalau tadi sebelumnya lam an-nafiyah di awal. Lam an-nafiyah. Yang ini la an-nahiyah. Harus dibedakan nih. Ada an-nafiyah. Ada an-nahiyah. Yang pertama disebut lam an-nahiyah. Afwan. An-nafiyah, penafian. Yang ini yang ketiga. La an-nahiyah dengan ha sekarang. La yang berfungsi untuk melarang. Jangan. Kalau tadi sebelumnya tidak, kalau yang ketiga ini jangan. La di sini artinya jangan. An-nahiyah, larangan. Sama, dia menyebabkan fi'il mudhari setelahnya juga majzum. Dia juga menyebabkan fi'il mudhari setelahnya majzum. Maka prosesnya sama tadi seperti yang tadi saya katakan. Awalnya kita sukun huruf terakhir La tanam, seperti itu. Kemudian kita hapuskan harfu illahnya di akhir sehingga menjadi la tanam. prosesnya sama seperti penjelasan tadi lam an-nafiyah. Maka kalau kita ganti dengan takhaf, bagaimana ya akhil kirim? La takhaf, jangan kamu takut. Itu asalnya. Di akhir bagaimana? Hasil akhirnya kita hapus harful ilahnya sehingga menjadi La takhaf. Naam. Wadih ya akhil kirim? Wadih insyaallah. Mudah-mudahan juga bagi al-ikhwah dan akhwat di rumah juga jelas insyaallah. Kemudian masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah, kita baca terlebih dahulu latihan 23, baru kemudian latihan ke 33, kemudian setelah itu insyaallah kita beri kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah untuk membaca. Di sini perintahnya adalah iqra ma yali. Iqra ma yali. Ada 5 di sini. Baca apa yang berikut? Ada 5 bacaan di sini. Ana minta al-akh Ilham membaca 2 soal, dibaca kemudian diterjemahkan, kemudian kita sama-sama jelaskan apa saja yang penting diperhatikan di contoh-contoh ini. Tafadhal ya akhil kirim, ikra' rakam 1 al-awwal. Bismillah, al-awwal. Nama zumala'i wa lam anam. Naam. Temanku telah tidur. Teman-temanku telah tidur. Walam anam. Dan tidak. Saya tidak tidur. Dan saya tidak tidur. Atau dan saya belum tidur. Nah, di sini lam apa ini? Lam penafian nafiyah. Atau larangan? Nafiyah. Nafiyah. Belum atau tidak. Walam anam. Di sini. Kalimat yang penting diperhatikan di sini kalimat walam anam. Ini contoh daripada al-fi'lul mudhari' yang majzum dan tanda jazmnya adalah as-sukun dan dia majzum karena ada lam an-nafiyah. Dan asalnya sebagaimana sudah kita jelaskan tadi asalnya lam walam anam. Asalnya begitu. Walam anam. Ada 2 huruf mati bertemu alif dan mim. Maka di sini kita hapus huruf illahnya, huruf alifnya, maka menjadi lam anam. Naam. Wadih ya akhil kirim? Ya Ilham, wadih insyaAllah jelas? InsyaAllah. Taib. Al-Thani. Al-Thani. La tanam fil fasli ya Ahmad. Naam. Janganlah kamu tidur di kelas wahai Ahmad. Naam. La di sini... La apa ini ya akhil kirim? Nahiyah. Larangan. Terjemahannya tadi bagaimana? Janganlah kamu tidur. Naam. La tanam. Jangan kamu tidur. Nah. Fil fasli ya Ahmad. Mana di sini al-fi'lul mu'talnya ya akhil kirim? Tanam. Asalnya bagaimana? Sebelum menjadi la tanam. Asalnya bagaimana? La tanam. Kemudian apa yang kita lakukan setelahnya? Ayolaham. Membuang harful illah. Kita buang harful illah sehingga menjadi La tanam. Syukran ya akhil kirim. Afwan. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Naam, naftah al-majal lil-mustami'in wal-mushahidin. Tafadhal ya akhi, al-khabir wa fir. Baik. Khawatir selamat pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di malam hari ini. Tentunya dapat menghubungi melalui layanan line telepon 0218236543. Baik, kita coba sapa untuk penelpon pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Muhammad Rianto di Bekasi. Di Bekasi Muhammad Rianto. Ahlan wa sahlan ya Muhammad Rianto. Assalamualaikum ya Ustaz. Masyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bikhair. Masyaallah. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah. Aina taskun? Ya akhil karim? Fil bait. Anta taskun fil bait. Wa ana kadhalik askun fil bait. Aina yaqa'u baituka? Aina yaqa'u baituka? Aina unwanuka? Aina unwanuk? Alunwanuk. Tarifuna ma mana alunwan? Alamat yani. Latihan. Naam. Fi Bekasi. Bekasi wasi'ah. Fi ayyi juz'in min Bekasi? Naam. Bekasi Syarqiyah. Bekasi Syarqiyah. Tayyib, la bas. Khair insyaallah. Tafadhal Muhammad, anta ma'akal kitab ya akhil kirim? Ma'i kitab. Taib. اقرأ رقم الثالث والرابع. لا بس تفضل يا أخي الكريم. الثالث خاف ربك. خاف ربك هكذا. خاف ربك. رب مرفوع. خاف ربك. خاف ربك كنابا سنان بروبا لقي مفعول به. مفعول به. قلت لي بجمعنا خاف ربك هذا خطأ أليس كذلك؟ نعم بلى. نعم ترجم خاف ربك. تقولها kepada Tuhanmu. نعم takutlah kepada Tuhanmu. أين الفعل معتل هنا يا أخي الكريم؟ خاف. خاف هذا أي فعل هذا؟ هذا أي فعل؟ فعل الماضي ولا المضارع؟ في الأمر. في الأمر. والماضي منه ما هو؟ خاف. خاف. المضارع؟ يخاف. يخاف. نعم. فعل الأمر خف. أحسنت يا أخي الكريم. الرابع. الرابع. لا تخف سيكون الامتحان سهلا. سيكون الامتحان. سيكون نونيا أنتم لياد langsung masuk ke lam. سيكون الامتحان karena الامتحان itu hamzanya hamza wasal ya Muhammad Rianto. Nah, sehingga menjadi سيكون الامتحان. Ulang sekali lagi. لا تخف سيكون الامتحان سهلا. نعم أحسنت أحسنت يا أخي الكريم. ترجم. Janganlah kamu takut. Mudah-mudahan ujian ini akan menjadi mudah. Nعم سيكون الامتحان سهلا. Ada doa. Alas kedalik. Mudah-mudahan ujiannya mudah. Labas labas. Terjemah labas lebih. أين الفعل المعتل هنا يا محمد ريانتو؟ تخف. تخف. نعم. Apa kondisinya? Kenapa ini? Kenapa dia ini? Ada apa sebelumnya? Ada lam an-nahiyah. La an-nahiyah. La an-nahiyah. Apa yang dia apa pengaruhnya ke fi'il mudhari setelahnya? Jazam. Majzum. Majzum. Fi'il mudhari majzum. Nah, menjazamkan fi'il mudhari. Wa alamatu jazmihi huna madha? السكون. أحسنت يا أخي الكريم. بارك الله فيك. شكرا يا أهل محمد ريانتو. وفيك بارك الله. نراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Terima kasih dari Bekasi, Bapak atau Al-Akh Muhammad Rianto yang telah terhubung di malam hari ini untuk penerbangan pertama. Berikutnya di belakang beliau, bagi anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini kita persilakan. Nam, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan terah terhubung bersama kami dari Solo. Naam, Umma Abdullah Solo, masyaallah. Ahlan wa sahlan wa marhaban biki ya Umma Abdullah. Ahlan wa marhaban bikum ya. Naam, barakallahu fiik. Hayyakillah. Iqra'i ya Umma Abdullah rakam al-khamis. Al-khamis. Naam. Ya manu anta naksa. Qul bismillah awalan. Bismillah. Samillah awalan. Bismillah. Bismillah. Al-khamis. Al-khamis. Naam. Ya manu ana naksa nu alam tanam bilaili. Bala nimtu balakin nimtu saatan makot. Naam, ada kesalahan baca. Ulang sekali lagi, Ummu Abdillah. Ya Usmanu anta naksanu. Anta naksanu, sahih. Alam tanam bilaili. Naam. Bala nimtu. Balakin nimtu saatan faqat. Naam, al-jumlah tawilah. لكنها مفهومة إن شاء الله. ترجمي لو سمحت. يا عثمان engkau mengantuk. Nah. Apakah kamu belum tidur malam ini? Alam, alam, bukankah? Bukankah kamu telah tidur hati malam ya. Naam, bukankah engkau telah tidur bil-lail tadi malam? Apa katanya? Apa kata Utsman? Engkau telah tidur tadi malam. Tentu. Bala. Aku telah tidur, akan tetapi aku tidur satu jam saja. Naam. Aina al-fi'l mu'tal huna ya Umma Abdillah? Enam. Ada berapa disebutkan di sini? Enam, nimtu. Naam, tanam, kemudian nimtu. Nimtu lagi kedua kalinya. Naam, tiga kali disebutkan. Tiga kali. Bisa tolong jelaskan Umma Abdillah? Lam tanam, apa ini? Fi'il mudhari'nya kondisinya apa ini? Ada apa dia? Kenapa dia disukun di akhirnya? Disukun tak? Nama ya namu. Nama. Kenapa dia disukun di huruf terakhirnya? Lam. Karena ada lam. Sah. Ada lam. Lam apa ini umu? Lam. An-nafiyah atau an-nahiyah? An-nafiyah. An-nafiyah. Dan juga ya. Dan juga dia memajzumkan. Ada sekedarik? Menjazumkan. Naam. Tanam fi'il mudhari' majzum. Ada sekedarik ya Umma Abdillah? Ya, ma alamatu jazmi? As-sukun. As-sukun. Dan bagaimana prosesnya sehingga bisa menjadi alam tanam seperti itu Umma Abdillah? Asalnya bagaimana? Tanamu tanam. Asalnya lam tanam. Naam. Lam tanam. Naam. Kemudian dua la yaltaqi sakinani. Naam, la yaltaqi sakinan. Tidak boleh bertemu dua huruf sukun. Dua huruf yang disukun. Yang mana yang dua huruf yang disukun di sini Umma Abdillah? Ila. Alif ilah tadi huruf ilah alif. Nah, yang mana yang sukunnya? Yang dua huruf sukun yang bertemu ini huruf apa saja itu? Alif sama mim. Alif sama mim. Kemudian bagaimana? Bagaimana solusinya agar tidak ada dua huruf yang sukun bertemu? Dihilangkan huruf ilahnya. Dihilangkan huruf-huruf ilahnya. Sehingga yang mana huruf ilahnya? Lam tanam. Yang mana huruf ilahnya umum? Alif. Alif. Alif. Sehingga menjadi lam tanam. Lam tanam. Ahsanti. Ahsanti. Syukran. Syukran ya Umma Abdillah. Rakam bas soal wahid bas. Yakfi insyaallah. Jazakallahu khair wa barakallahu fiki ya Umma Abdillah. Wa khair sa'ad. Barakallahu fiki. Narakum ala khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Umma Abdillah dari Solo telah terhubung bersama kami di kesempatan malam hari ini menjawab pelatihan yang ke-33 nomor ke-5 maksudnya. Nah, dan berikutnya. Kita ulang kembali dari awal, kita bahkan ulang dari latihan ke-30. Nah, latihan ke-30, Ustaz. Latihan ke-32. Kita ulang dari latihan ke-32. Naam. Tafadhal, para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami, kita memberikan kesempatan kembali bagi Anda yang belum sempat terhubung untuk dapat kembali berlatih bersama kami, menjawab latihan-latihan yang ada, dan kita kembali ke latihan ke-32, halaman 191. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Salma, Men Pondok Kopi. Dari Pondok Kopi. Abu Salma, Salma. Pondok Kopi. Ahlan wa salam ya Abu Salma. Ahlan bik ya Ustaz. Masyaallah. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Ma'aka al-kitab ya akhi al-karim? Naam, ma'a kitab. Masyaallah. Iqra' min at-tamrin ath-thani wa ath-thalathun. Ta'ammal ma yali. Iqra' min huna. Iqra' ma yali. La la, laysa iqra' ma yali. Antum lihat? Naam Ustaz, naam. 32, latihan 32. Naam. Ta'ammal ma yali. Naam, ta'ammal ma yali. Ma mana ta'ammal ma yali? Perhatikan yang berikut. Perhatikan yang berikut. Iqra. Yanamu. Lam yanam. Lam yanam. Naam. Tolong bisa jelaskan, akhil karim. Apa ini antum baca barusan? Fi'il mudhari' yang apa ini? Fi'il mudhari' Ustaz. Fi'il mudhari' yang? Yang majzum. Yang pertama yang antum lihat marfu', ala sekadarik. Yanamu. Ada marfu'. Marfu'. Naam. Ma alamatu raf'ihi? Dhammah. Ad-dhammah. Naam, ahsan. Kemudian sekarang jadi majzum. Kenapa dia majzum? Karena masuk huruf lam. Ahsanta. masuk huruf lam. Ahsanta ya akhil karim. Sehingga bagaimana setelah masuk huruf lam yang tadinya marfu bidhamma sekarang majzum. Majzum bi sukun. Majzum bi sukun. Alamatu jazmihi as-sukun. Di sini kenapa ada dua bentuk? Ada lam yanam, kemudian ada lam yanam. Kenapa ada dua bentuk ini? Bisa antum jelaskan? Apa yang pertama dan apa yang kedua ini? Yang pertama karena dia asalnya adalah ada harful ilatnya, Ustaz. Naam, asalnya seperti itu. Lam yanam. Ya. Naam. Kemudian harful ilatnya dibuang menjadi lam yanam. Menjadi lam yanam. Pertanyaannya, mengapa harful ilatnya dibuang? Karena la yaltaqiya sakinani. La yaltaqi sakinan. Naam. Tidak bertemu dua huruf. Tidak huruf boleh mati. Bertemu dua huruf mati. Mana yang huruf mati di sini? Mana dua huruf yang mati di sini? Alif dan mim. Alif dan mim. Ahsan. Ketika ada dua sukun begini, apa solusinya? Maka, solusinya dibuang huruf ilatnya, Ustaz. Huruf ilahnya. Sehingga hasil akhirnya menjadi lam yanam. Lam yanam. Ahsan. Masya Allah. Fahimta idan ya akhil karim. Masya Allah. Wasil. Wasil. Tanam. Tanamu. Naam. Al-amru. Naam. Naam. Naam. Di sini antum sekarang membentuk fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Fi'il amr. Ahsant. Yang pertama apa yang kita hilangkan? Yang pertama kita hilangkan yaitu huruf ta. Huruf ta yang dikenal dengan huruf apa ini? Harful mudhara'ah. Harful mudhara'ah. Naam. Kemudian setelah itu yang kedua? Kemudian yang kedua kita buang lagi harful ilah, Ustaz. Sebelum itu, sebelum kita buang harful ilahnya, dia tanamu menjadi nam. Kita sukunkan huruf santa. Alif dan mim. Alif memang sudah sukun sejak awal. Mim yang kita sukunkan. Tadinya kan dhammah, ala sekretarik tanamu. Balalal. Naam. Masya Allah. Kemudian baru setelah itu kita hapus kita huruf alifnya. Kenapa? Kenapa kita hapus huruf ilahnya? Karena tidak boleh bertemu dua huruf yang disukun. Ahsanta ya Masya Allah Salma. Ahsanta. Sehingga terakhir hasil akhirnya bagaimana? Menjadi nam. Nam. Naam. Ahsanta ya akhil karim. Barakallahu fiik. Satu lagi ya Abah Salma. Tanamu. Tanamu. Naam. مرفوع هذا مرفوع أليس كذلك؟ بلا بلا نعم لا تقول بلا بلا بلا بس واحد بلا نعم ترس كان لا تنام لا تنام kenapa ini kenapa sekarang dia ikut majzum juga di sini karena ini masuk la nahiyah Ustaz la an nahiyah ahsan ya akhi la an nahiyah apa makna an nahiyah larangan Ustaz. Larangan. Sehingga terjemahannya bagaimana? La di sini. Janganlah tidur. Janganlah. Naam. Janganlah. Teruskan. La tanam, kemudian kenapa jadi la tanam? Kenapa hasil akhirnya demikian? Karena masuk huruf an-nahiyah tadi, Ustaz. Huruf an-nahiyah tadi majzum. Ada sekedalik? Balal. Naam. Kemudian bagaimana bisa sampai jadi la tanam? Asalnya kan la tanam. Dibuang harful ilatnya. Ahsanta ya akhil karim. Dibuangnya harful ilat karena? Karena tidak bisa bertemu dua huruf yang disukun. Naam, ahsanta, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Aba Salma. Masya Allah. Zarakallahu ilman wa hirsan insya Allah. Hayyakallah. Amin Ustaz. Jazakallah khair. Ya, terima kasih dari Pondok Kopi Abu Salma yang telah terhubung bersama kami di malam hari ini. Baik, apa yang telah disampaikan Abu Salma masih di latihan ke-33 Ustaz ya. Nah. Berikutnya bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami berlatih di latihan-latihan berikutnya di belakang Abu Salma Pondok Kopi. Silakan kita angkat. Halo. Halo. Silakan, halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dari mana? Halo. Iya, silakan ketika terhubung langsung dimatikan volume radio atau televisinya, cukup mendengarkan dari gagang telepon saja. Halo, silakan, dengan siapa? Baik, terputus nampaknya. Sebagai Anda yang ingin terhubung kembali di layanan telepon 021 823 6543, kita sapa kembali. Halo. Naam. Ya, silakan. Baik, sudah terhubung. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ibu Aam dari Cilengsi. Dari Cilengsi, Ibu Aam. Ibu Aam, baik. Ibu Aam. Ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap, Ibu Aam. Siap belajar. Ya. Baik. Yang kita masuk ke latihan 33 sekarang. Iqra ma yali. Naam. Ibu Aam tidak keberatan kalau 3 soal? Udah dari tadi sih. Tidak keberatan kalau 3 soal? Insyaallah. Naam. Makam al-awwal, ats-tsani wa ats-tsalits. Tafaddali. Silakan. Al-awwal. Ma yali. Naam. Bacalah apa yang berikut. Naam. Al-awwal. Naam. Naam zumala'i walam anam. Naam. Ulang sekali lagi. Masih ada beberapa kesalahan. Ulang sekali lagi. Naam. Ah, kenapa naam? Kenapa mimi dimatikan? Nama. Ya. Dia dihidupkan, Bu Aam. Nama. Kata itu ya. Harokatnya tidak kelihatan. Oh, nama. Ya, terputus. Kata. Ibu Aam dari Cilengsi mungkin dapat menghubungi kembali dan ya, belum dapat menyelesaikan dari apa yang telah dibaca tadi. Mungkin sebelum kita atau sebelum terhubung kembali atau pendengar yang lainnya yang ingin masuk di kesempatan malam hari ini, jadi persilakan. Halo. Ya, di 021 823 6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Di Tangerang. Nah, Julianti di Tangerang. Siapa? Risna Julianti. Ah iya, Bu Risna, baik. Di Tangerang. Bu Risna, dikecilkan sedikit televisinya. Bentar ya, Pak. Iya. Yeah. Sekaligus mungkin mengingatkan bagi setiap penelpon untuk ketika menelpon dikecilkan saja radio, yeah, sama televisinya. Baik, terus sekali. Ada pantulan yang cukup mengganggu. Iya, yeah, iya. Yeah. Siap, Bu Risna, saya bacakan. Siap. Nah, ada dua soal yang saya mau bacakan. Iya. Yeah. Bu Risna ikuti. Oke. Okay. Al-awwal. Al-awwal. Mana al-awwal, Bu Risna? Di awal. Yang pertama. Naam, ada dua soal yang saya mau bacakan. Yang pertama ini. Ya. Nama zumala'i. Nama ya. Betul. Nama zumala'i. Walam anam. Naam. Sekali lagi, nama zumala'i. Walam anam. Nama zumala'i walam anam. Naam, sekali lagi. Nama zumala'i walam anam. Nama zumala'i walam anam. Naam. Nama apa tadi artinya, Bu Risna? Al-awal. Mana nama? Apa arti nama? Nama zumala'i. Nama zumala'i apa ya? Nama tidur. Ah, apa, Pak? Tidur, tertidur, telah tidur. Oh, tidur. Naam, zumala'i kawan-kawanku atau teman-temanku. Nama zumala'i telah tidur kawan-kawanku. Iya, bagus. Walam anam. Dan saya belum tidur. Naam. Ya. Ulang sekali lagi. Bagaimana terjemahannya tadi, Bu Risna? Nah, zumala'i walam anam. Terjemahannya? Tidur kawan-kawanku dan saya belum tidur. Mumtaz. Ya. Satu lagi. Ats-tsani. Apa? Ats-tsani. Ats-tsani ya. Iya, ats-tsani. Nomor 2 sekarang. Ats-tsani, oh ya. Nah. La tanam. Apa, Pak? La tanam. La tanam fil fasri. Fil fasri. Ya Ahmadu. Wa Ahmadu. Ya Ahmadu. Ya Ahmadu. Naam. Sekali lagi, la tanam. La tanam fil fasri. Fil fasri. Ya Ahmadu. Ya Ahmadu. Bisa dirangkai Ibu Risna? Ya. La tanam fil fasri ya Ahmadu. Mumtaz. Sekali lagi. La tanam fil fakhri ya Ahmad. Masya Allah, anti mumtazah. Masya Allah, bagus ya. Sekali. La tanam artinya jangan tidur. Ya, la tanam jangan tidur. Naam. Fil fasli di kelas. Apa pak? Fil fasli di kelas. Oh, di kelas. Jangan tidur di? Grand fakhri itu fakir. Naam. Grand fakir itu fakir bukan? La, la, faslun. Ini kalimatnya fa, sad, lam. Faslun, Bu Rizna. Oh. Bukan fakrun, bukan fakr, bukan bukan fa, kafra, ro. Tak salah dengar, Pak. Naam. La tanam fil fasli. Jangan tidur di kelas. Ya Ahmadu, wahai. Wahai Ahmad. Wahai Ahmad. Tolong diulang. La tanam, apa artinya? Jangan tidur. Fil fasli. Di kelas. Ya Ahmadu. Wahai Ahmad. Naam. Baca lengkap. La tanam fil fadli ya Ahmadu. Naam. Terjemahkan. Ya. Terjemahkan. Jangan tidur di kelas wahai Ahmad. Mumtaz. Masya Allah. Masya Allah. Bagus sekali. Terima kasih Ibu Risna. Cukup. Ya. Nanti insya Allah kita tunggu teleponnya nanti pekan depan insya Allah. Ya oke okay, Pak. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah telah terhubung dan juga membaca hingga nomor 2 saatnya. Nah, alhamdulillah. Nah, berikutnya para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini melanjutkan latihan ke-33 ini pada nomor ketiga di 0218236543. Nah, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Abu Salma di sana. Abu Salma yang kali ini dari Sambas. Masya Allah. Tadi Abu Salma dari Pondok Kopi. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bikum ya Ustaz. Masya Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana bi khair. Masya Allah. Ana bi khair alhamdulillah. Sudah lama antum tidak menelpon sepertinya Abu Salma. Nah. Siap Abu Salma? Nah, insya Allah. Ana minta nomor 1 dan 2 lagi diulang kembali sampai nomor 3. Kemudian kita tanyakan ke antum beberapa pertanyaan. Antum ikut dari awal tadi, Abu Salma? Pertengahan, Ustaz. Pertengahan. Tapi paham jika ditanya? Sama. Taib. Tafadhal. Iqra' ma yali. Bismillah. Al-awwal. Nama zumala'i wa lam anam. Naam, nama zumala'i walam anam. Terjem. Teman saya sedang tidur dan saya belum tidur. Teman-teman saya. Di sini zumala jama' ala sekadarik. Naam, ulang sekali lagi. Teman-teman saya sedang tidur dan saya belum tidur. Naam. Mana fi'il mudhari' al-mu'tal di sini? Fi'il al-mu'tal di sini mana? Mudhari' alam. Tidak hanya mudhari', tapi semuanya, madhi dan mudhari'. Nama. Ini yang pertama, yang kedua. Anam. Nah. Anam. Di sini sebelumnya ada apa di sini? Ya, Basalma. Ada huruf lam. Lam. Apa fungsinya lam ini? Menjazamkan fil mudhari. Selain menjazamkan? Apa fungsi lainnya selain menjazamkan fil mudhari? Nah, terputus. Naam. Asaf syarid. Baik. Adalah terputus. Abu Salma dari Sambas mungkin dapat terhubung kembali, dan juga yang terputus tadi juga Ibu Am di Cilangsi mungkin dapat terhubung kembali. Baik, berikutnya di kesempatan malam hari ini masih di latihan ke-33 ini, bagi Anda yang ingin terhubung berikutnya sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Dari Indramayu, Abu Yusuf. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bik ya Ustaz. Naam. Mustaid, siap insyaallah? Insyaallah. Tafadhal. Tadi lam anam, tolong jelaskan. Lam tadi Abu Salma baru menjelaskan fungsi yang pertama. Lam memajzumkan fi'il mudhari'. Apalagi selain dia memajzumkan fi'il mudhari', ya akhil karim. memajukan dan. Naam. Ya. Sudah disebutkan tadi majzumkan. Sekarang jadi apa ini? Lam anam. Apa artinya sekarang ini? Lam anam? Ah, belum. Apa ini? Alam nahiyah. Anna apa? Lam nafiyah. An nafiyah sahih. Fungsi yang pertama dia menafikan, nafiyah yang kedua baru dia sebagai memajzumkan. Ahsanta ya akhir karim. Teruskan. Nomor dua. Al-Thani. Al-Thani. La tanam fil fasli ya Ahmadu. Naam. Jangan kamu tidur di kelas wahai Ahmad. Naam. Tarjim. La samahta. La di sini. Naam. Apa fungsinya? La tanam. Nahiyah. Naam. La nahiyah. An-nahiyah. Ahsant. An-nahiyah. An-nahiyah. Kalau tadi sebelumnya lam an-nafiyah fakefa. Naam. Ini an-nahiyah. Apa makna an-nahiyah? Larangan. Larangan. Teruskan. Al-thalith. Al-thalith. Khaf rabbaka. Khaf rabbaka. Takutlah kamu kepada Tuhanmu. Naam. Khaf. Ini bentuknya apa ini? Amr. Fil amr. Fil amr. Ahsan. Teruskan. Al-rabi. Al-rabi. La takhaf. La takhaf. Ahsant. La takhaf. Sayakunu limtihanu sahlan. Sahlan. Jangan kamu takut. Naam, jangan kamu takut. Ujian ini menjadi mudah. Ujian ini mudah. Naam, menjadi mudah. Ahsant. Ahsant. Mana fi'il mu'tal di sini ya akhil kirim? La takhaf. Takhaf, naam. Sebelumnya ada apa ini? La apa ini? Ala nahiyah. An-nahiyah, ahsant. Terakhir, al-khamis. Al-khamis. Ya Usmanu, anta na'banu. Alam tanam bil-layli. Alam tanam bil-layli, naam. Alam tanam bil-layli. Bala mintu walakina. Walakin. Walakin. Walakinna. La. Walakin. Mimnya disukun. Walakin nimtu sa'atan faqat. Walakin nimtu sa'atan faqat. Ahsant. Terjemah ya akhir kirim. Wahai Usman, kamu mengantuk. Naam. Bukankah kamu tadi malam tidur? Ya, saya tidur. Akan tetapi saya tidur hanya satu jam. Naam, hanya satu jam. Jam. Fakat hanya. Naam, barakallahu fi. Di sini mana fi'il mu'tal di sini akhir kirim? Tanam. Tanam. Nimtu. Naam, tanam dan nimtu. Ahsanta ya akhir kirim. Barakallahu fi. Wafiq barakallahu. Jazakallahu khairan ya Aba Yusuf. Wa iya. Zadakallahu hirsan wa ilman nafi'an insyaAllah. Amin. Syukran ya Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah terhubung bersama kami Abu Salmah dari Sambas, Kalimantan Barat. Semoga memberikan keberkahan dan juga pelajaran pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya di belakang Abu Salmah, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Nah, kira cukup sampai sini. Cukup, kita masuk ke latihan berikutnya. Latihan berikutnya. Nah, kita tahan dulu penelpon. Kita masuk ke latihan berikutnya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai membaca latihan ke-32 dan 33. Sekarang kita baca latihan, dan ini sepertinya latihan terakhir di pelajaran ke-27. 34. Ar-Rabi' wa Thalathun. At-Tamrin Ar-Rabi' wa Thalathun, latihan ke-34. Perintahnya di sini, dan ini bagian antum ya akhil kirim. Siap-siap. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabtil harfil awwali. Iqra'il kalimatil atiyata, bacalah kata-kata berikut. Waktubha, dan tulislah dia. Ma'a dhabti, dengan mengharakatkan, memberikan syakal, al-harfil awwali, huruf yang yang pertama. Huruf yang pertama saja, karena huruf keduanya disukun semua ini, akhir kirim. Kalau anda perhatikan ini hanya dua huruf. Huruf yang pertama qaf dan lam. Huruf yang kedua ba dan ain. Yang ketiga zai dan ra. Anda perhatikan bentuk apa ini ailham? Yang dua huruf ini bentuk apa ini? Ini fi'il apa ini? Fi'il amr. Lalu ketarik? Semua fi'il amr pasti huruf terakhirnya disukun. Lalu ketarik? Bala Yusuf. Itulah mengapa yang diminta untuk diharokati hanya huruf yang pertama saja. Karena huruf kedua sudah ketahuan, disukun semua. Fahim tak ilham? Fahim nak. Kita coba sekarang. Yang pertama, apa ini? Kul. Kul. Ahsant. Kul. Kenapa antum yakin kul di situ? Karena wazannya qala yaqulu kul. Qala yaqulu. Ahsant. Qala yaqulu. Naam. Teruskan. Apa makna kul? Berkata. Katakanlah. Katakanlah. Naam. Terus. Bi. B, antum yakin B? Kenapa demikian? Karena asalnya ba'a yabi'u. Yabi'u. Naam, lihat fi'il mudhari'nya yabi'u. Ba'nya di kasrah. Sehingga di sini bi. Asalnya apa asalnya? Bi. Asalnya begitu ya akhil kirim. Naam. Teruskan. Zur. Zara ya zur zur. Naam, ahsant. Ahsant. Zur. Mana zur? Berkunjung, kunjungilah. Kunjungilah. Bi, tadi sebelumnya apa ini? Bi. Juallah. Juallah. Bi juallah. Teruskan. Zuk. Zuk. Ahsan. Zuk. Apa makna zuk? Nah. Rasakanlah. Rasakanlah. Naam. Zuk at-ta'ama. Rasakanlah makanan. Naam. Fahim tak ya akhli kirim? Apa asalnya ini? Zaqa yazuku. Zaqa yazuku. Naam. Asalnya zuqa. Begitu. Bahasa kedalik? Bala Yusuf. Nah, kemudian harful illahnya kita hapus. Sehingga menjadi zuqa. Ahsant. Terus. Khaf. Khaf. Ahsant. Asalnya apa ini? Khafa ya khafu. Khafa ya khafu. Khaf. Asalnya khaf. Nah, khaf. Ini sudah kita jelaskan barusan. Teruskan. Qoma yakumukum. Qum, ahsant. Antum buat fi'il madhi dan mudhari baru ketahuan. Qum, ahsant. Apa makna qum? Berdirilah. Berdirilah. Terus. Nama ya namu. Nam. Nam. Naam. Apa makna nam? Tidurlah. Naam. Terus. Tiga lagi. Soma ya sumu sum. Sum. Apa makna sum? Puasalah. Berpuasalah. Naam. Terus. Sir. Sir. Naam. Ahsant. Mana sir? Sara ya sir. Berjalanlah. Berjalanlah. Berjalanlah. Naam. Terus. Satu lagi. Kun. Kun. Ahsant. Asalnya apa ini? Fi'il madhinya apa? Kana yakunu. Kana. Mudhari'nya yakunu. Kun. Naam. Ahsant ya akhil kirim. Mana kun? Telah lalu. Hah? Jadilah. Kun. Jadilah. Kun. Jika arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kun, jadilah. Nah, barakallahu fiik. Syukran ya akhil kirim. Jazakallahu khairan. Di sini ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Di akhir latihan ke 43 ini, mohon maaf 34, pelajaran 27. Di sini penulis mereview semua bentuk fi'il amr dari tiga wazan fi'lul mu'tal yang sudah kita bahas. Kalau kita ingat kembali awal-awal pelajaran 27, kita di sini membahas al-fi'lul mu'talul ain. Al-fi'lul mu'talul ain. Fi'il mu'tal yang harful illahnya ada di huruf ainul fi'il. Dan ada tiga fi'il mu'tal di sini yang kita bahas, yang wazannya satu persatu sudah kita bahas. Ada wazannya fa'ala yaf'ulu seperti qala yaqulu. Kemudian ada fa'ala yaf'ilu seperti ba'a yabi'u. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas juga wazannya fa'ala yaf'alu seperti nama yanam. Di sini semua ketiga al-fi'lul mu'talul ain dengan tiga wazan ini dibahas semuanya fi'il amrnya di sini. Dan tadi Ilham alhamdulillah telah memberikan kata kunci buat kita bahwa untuk mengetahui bagaimana bentuk fi'il amrnya ini, kita kembalikan dulu ke fi'il mudhari'nya. Rasulullah. Karena fi'il mudhari' menjadi patokan dalam menentukan fi'il amr. Dan ini sudah pernah kita bahas dulu. Bahwa fi'il mudhari' harokatnya ada fi'il, pada fi'il mudhari' menjadi patokan harokat di fi'ilul amr. Maka di sini misalnya kalimat qul. Kalimat qul. Kata perintah qul, katakanlah. Kalau kita tarik asal al-madhi dan al-mudhari'nya, maka akan ketahuan mengapa dia qul. Kenapa bukan qil? Kenapa bukan qal? Bukankah ada tiga kemungkinan di sini ya Ilham? Bisa qal, bisa qul, bisa qil. Kenapa kita yakin qul dengan dhamma di huruf qafnya? Karena asal fi'il mudhari'nya adalah qala yaqulu. Antum lihat di sini huruf qafnya dia di dhammah. Yaqulu, maka asalnya qul, asalnya begitu. Qul, kita hapuskan harful mudhari'nya. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, hapuskan harful mudhari'nya. Kemudian huruf yang terakhir kita sukun. Sehingga asalnya qul, asalnya begitu. Ada sedalik? Kemudian karena di sini ketemu dua huruf mati, maka salah satunya kita hapus. Dan yang kita hapus adalah harful illahnya. Sehingga menjadi qul. Ahsant. Naam, kemudian begitu pula kalimat bi' di sini. Bi' kita kembalikan dulu ke fi'il madhi kemudian mudhari'nya. Kita ingat fi'il madhinya ba'a mudhari' yabi'u. Dari sini kita bisa lihat yabi'u ini patokan menjadikan fi'il amr dari sini. Yabi'u antum lihat ba'nya di kasrah. Maka begitu pula pada fi'il amr. Bi'. Harus kita tarik. Kalau bisa saja ba', bisa saja bu', dua kemungkinan, tiga kemungkinan. Tapi yang benar adalah bi', karena lihat fi'il mudhari'nya yabi'u. Dari yabi'u ini kita hapus harful mudhari'nya. Kemudian huruf ainnya kita sukun. Sehingga asalnya adalah bi', asalnya begitu. Bi'. Kemudian karena dua ada dua huruf mati bertemu, maka ya'nya kita hapus sehingga menjadi bi'. Nah. Dan insyaAllah ini akan kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Kiranya cukup sampai situ pembahasan kita. Ana tadi berencana mau menulis kaidah-kaidah, tapi karena waktu yang telah selesai, nanti insyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan ulang kembali latihan ke-34 ini, dan kita akan tulis di papan tulis penjelasan-penjelasan yang terkait dengan pembahasan latihan ke-34 ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Jazakumullah khairan atas penjelasan dan juga pelajaran di malam hari ini. Dan di sini ada pertanyaan pesan singkat yang telah masuk Ustaz dari Kalimantan. Saudara Hussein, Ustaz ingin mohon dijelaskan berkenaan dengan fi'il mu'tal Ustaz, dan juga tentang macam-macam. Nah, fi'il mu'tal kalau kita kembali ke pelajaran sebelumnya 26 dan 27 yang sekarang, kita sudah membahas fi'il mu'tal itu ada dua macam di sini. Dan nanti di pelajaran berikutnya masih ada fi'il mu'tal, sehingga ada tiga macam daripada al-fi'ilul mu'tal. Yang pertama fi'ilul mu'talul fa', fi'ilul mu'talul fa', dan ini sudah kita bahas bahwa fi'il mu'talul fa' huruf illahnya ada di fa'ul fi'il. Di antaranya sudah kita bahas kemarin, contohnya adalah beberapa kata-kata yang depannya adalah harful illah, seperti wasala, kemudian waqafa, dan seterusnya. Kemudian fi'il mu'tal yang kedua, dan ini yang dipelajari di pelajaran 27, adalah al-fi'lul mu'talu al-ain. Fi'lul mu'talul ain. Fi'il mu'tal yang mana harful illahnya di huruf ainul fi'il. Dan seperti yang kita bahas ini ada qala yaqulu, kemudian ba'a yabi'u, kemudian ada dhaqa yaduku, dan seterusnya. Kemudian nanti di pelajaran 28 kita masih akan menemukan fi'il mu'tal yang ketiga, yang terakhir, yakni al-fi'lul mu'talul lam. Fi'il mu'tal yang huruf-huruf illahnya ada di huruf lamul fi'il. Dan nanti insyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sehingga ada tiga di sini. Ada tiga, ada al-fi'lul mu'talul fa, kemudian ada al-fi'lul mu'talul ain, kemudian yang ketiga adalah al-fi'lul mu'talul al-lam. Nah, insyaAllah akan dibahas yang ketiga di pelajaran berikutnya insyaAllah. Nah. Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan di malam hari ini dan juga jawaban yang telah disampaikan. Dan mungkin itu adalah penutup kajian kita. Mungkin dapat disampaikan sebagai ikhtitam kembali. Baik, malam ini alhamdulillah kita sudah di penghujung latihan ke atau pelajaran ke-27. Yang mana alhamdulillah kita sempat membahas sampai latihan ke-34. Hanya saja perlu kita ulang kembali insyaAllah di pertemuan berikutnya. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua agar Allah berikan kemudahan dan terus diberikan kesabaran dan istiqamah untuk terus belajar bahasa Arab ini, sehingga kita semua nanti akan sampai kepada tujuan akhir daripada kita belajar bahasa Arab, yakni untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.